بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar radio sekalian, baik Radio Roja Bandung di 1476 AM atau Radio Kita Cirebon di 94,3 FM, Radio Islamic Center Binbaz di Yogyakarta di 107,8 FM, juga Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM, ataupun para pendengar yang memonitor siaran ini melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa secara langsung di hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 untuk melanjutkan kajian tentang kitab para malaikat yang mulia. Pembahasan kita sudah sampai kepada tugas-tugas malaikat, dan poin terakhir yang kita bahas adalah malaikat pencabut nyawa. Selain itu, setelah manusia dicabut nyawanya, mereka pindah ke alam kubur. Malaikat yang ditugaskan di alam kubur berbeda lagi. Ada malaikat yang bertanya kepada manusia di alam kubur dan memutuskan apakah malaikat ini akan peroleh nikmat ataukah azab. Manusia tersebut akan peroleh nikmat ataukah azab. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani adanya fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat yang ditugaskan kepada mayit serta apa-apa yang mengiringinya atas jawaban mayit, baik berupa nikmat ataupun azab. Berkata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyatakan demikian pula azab kubur. Maknanya kita beriman kepada azab kubur. Dan azab kubur ini akan dialami oleh siapapun yang pantas menerimanya. Juga adanya pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur yang bertanya tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa Nabinya. Dan semua itu didasarkan kepada dalil-dalil dari Rasul SAW dan para sahabatnya. Alam kubur bisa menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga, tapi bisa juga menjadi salah satu di antara lubang-lubang api neraka. Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya azab kubur adalah Surah Al-Mu'min ayat 45 dan 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Dan keluarga Fir'aun, maksudnya bala tentara Fir'aun, digiring kepada azab yang buruk. Api neraka disodorkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Ini sebelum kiamat. Dan pada hari kiamat, masukkan bala tentara Fir'aun kepada azab yang lebih pedih, lebih dahsyat, lebih hebat. Jadi perkataan yang menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka disodorkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan petang, itu terjadi sebelum kiamat. Terus kata Allah wa yaumal qiyamatu wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat masukkan golongan Fir'aun itu kepada azab yang lebih pedih, yaitu neraka. Ini ayat berbicara tentang azab kubur. Demikian juga yang terdapat dalam surah Tur ayat 45-47. Allah berfirman, Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'aw walahum yungsurun. Wa inna lilladhina zolamu adaban duna dhalik walakinna aktharahum la ya'lamun. Maka biarkan mereka sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Hari ketika tidak ada manfaatnya bagi mereka, tipu daya mereka sedikit pun, dan mereka tidak akan memperoleh pertolongan. Terus wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik, dan sungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menerangkan ayat ini berkata bahwa para ulama ahli tafsir telah berbeda pendapat tentang apa yang Allah janjikan berupa azab kepada orang-orang zalim tersebut di hari kemudian, di hari kematian. Sebagian ulama berpendapat bahwa azab tersebutlah azab kubur. Sebagaimana riwayat dari Al-Barra bin Azib, juga Ibnu Abbas radiyallahu anhum. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud azab tersebut adalah kelaparan ketika di alam dunia, seperti yang riwayatnya diterima dari Mujahid. Ada lagi yang menyatakan bahwa itu adalah kesulitan yang mereka derita di dunia, hilangnya harta, anak-anak, dan yang lain-lainnya. Adapun pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, kata Imam Ibnu Jarir adalah ayat tersebut menunjukkan keumuman makna setiap azab sebelum azab di hari kiamat, dan di antaranya adalah azab kubur. Al-Syekh Muhammad Al-Amin rahimahullah berkata, zahir dari makna firman Allah azaban duna dhalik, ada azab selain itu sebelum kiamat, adalah azab yang menimpa manusia di dunia seperti pembunuhan dan yang lain-lainnya. Namun tidak bisa juga diingkari, tidak bisa dipungkiri bahwa azab kubur termasuk azab tersebut, karena ia termasuk di antara kandungan zahir dari ayat ini. Dan ayat-ayat yang semakna dengan hal itu sangat banyak yang menunjukkan adanya azab kubur. Adapun dalil dari sunnah mengenai fitnah kubur dan pertanyaan dua malaikat di alam kubur serta azab atau nikmat kubur itu banyak sekali. Sampai-sampai para ulama memasukkan hadis-hadis tentang azab kubur kepada hadis yang mutawatir maknawi. Lebih dari 45 hadis yang sahih berbicara tentang azab kubur. Tapi dalam kesempatan sekarang ini kita hanya akan mengemukakan beberapa hadis saja di antara hadis-hadis tersebut yang disebutkan di dalamnya adanya malaikat yang bertugas di alam kubur. Di antara hadis tersebut, pertama adalah hadis Anas radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi SAW bersabda, innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta annahu yasma'u qara'a ni'alihim atahu malakan fa'aq'adahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadhar rajul Muhammadin SAW, fayaqul ashadu annahu abdullahi wa rasuluh, fayaqul unzur maq'adaka minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayarahu ma jami'an wa ammal kafiru awil munafiqu fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Fayaqul la daraita wa la talaita. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيسيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba mukmin diletakkan di kuburannya, sudah dikuburkan, lalu para pengantarnya pulang, maka mayit mendengar suara langkah-langkah mereka. Setelah itu datanglah dua malaikat. Lalu dua malaikat itu menyuruhnya duduk. Dan kedua malaikat itu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki, yaitu Muhammad SAW, yang diutus kepada kalian? Orang mukmin itu menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu berkata malaikat, coba lihat tuh tempat tinggalmu di neraka. Allah mengganti bagimu dengan tempat tinggal di surga tuh. Diperlihatkan rumah dia di neraka apabila dia dulu maksiat kepada Allah. Lalu setelah itu diperlihatkan rumahnya di surga. Nabi menyatakan orang mukmin itu kemudian melihat kedua rumah tersebut, satu di neraka, satu di surga. Untung yang di neraka tidak akan ditempati karena dia di dulu tidak maksiat kepada Allah ketika di dunianya. Adapun orang kafir atau munafik ketika ditanya bagaimana pendapat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Maka dikatakan kepada orang itu, kamu tidak tahu dan kamu tidak membaca. Tidak membaca Quran, tidak membaca uraian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semua ajaran Islam. Kemudian dipukullah orang itu dengan palu dari besi dengan satu pukulan antara kedua telinganya. Menjeritlah dia dengan jeritan yang terdengar oleh semua makhluk. Kecuali dua makhluk jin dan manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadisnya nomor 1308. Kitab Al-Janaiz Bab Maja'a fi Adhabil Qabr. Keterangan-keterangan hadis tentang azab kubur. Ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari memberikan judul bab tersebut dengan judul Maja'a fi Adhabil Qabr. Menunjukkan keyakinan Imam Bukhari tentang adanya azab kubur. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis yang sangat masyhur yang semisal dengan hal-hal tadi, diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Di dalamnya disebutkan, fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk, fayaqul rabbi Allah, fayaqulani lahu ma dinuk, fayaqul dini al-Islam, fayaqulani lahu ma hadhar rajul alladhi bu'itha fikum, fayaqul huwa Rasulullah, fayaqulani lahu wa ma ilmuka, fayaqul qara'tu kitab Allah ta'ala fa'amantu bih wa saddaqtuhu, fayunadi munadin minas sama'an saddaqa amdi, fa'afrishuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah, fayatihi min ruhiha wa tayibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi muddal basar, maddal basar. Wa innal amdal kafira fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lah man rabbuk fayaqul haha la adri, fayaqulani ma dinuk fayaqul haha la adri, fayaqulani ma hadhar rajul ladhi bu'itha fikum fayaqul haha la adri, fayunadi munadin minas sama'an kadhaba abdi fa'afrishuhu minan nar, waftahu lahu baban ilan nar, fayatihi min harriha wa samumiha, wa yudayyaku alaih fi qabrihi hatta takhtalifa adla'uhu. Kata Nabi alaih salatu wassalam, setelah seorang hamba mukmin dikuburkan, datanglah dua malaikat. Lalu kedua malaikat menyuruh orang mukmin itu untuk duduk. Lalu bertanya, siapa Rabbmu? Orang mukmin itu menjawab, Rabbku adalah Allah. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Ditanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, dia adalah utusan Allah. Ditanya lagi, apa pengetahuanmu, bagaimana ilmumu, apa saja yang kamu tahu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah. Aku membaca kitab Allah Ta'ala, lalu aku beriman kepadanya dan membenarkannya. Maka ada yang menyeru dari langit. Yang menyeru ini Allah melihat isi seruannya. Isi seruannya menyatakan, hamba-Ku ini telah benar. Maka hamparkan bagi dia kasur dari surga. Pakaikan kepada dia pakaian dari surga. dan bukakan baginya pintu menuju surga. Lalu bertiuplah angin surga serta aroma wewangian surga yang kita tidak tahu bagaimana wanginya surga. Kita belum pernah menciumnya. Tapi yang pasti wanginya luar biasa, enak, nyaman, tidak bikin enak. Lalu diluaskan bagi dia di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Itu orang mukmin dan itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Adapun hamba yang kafir atau fajir, orang yang durhaka, dikembalikan ruhnya kepada jasadnya di alam kubur. Lalu datanglah dua malaikat. Kedua malaikat menyuruh orang kafir tadi duduk. Lalu bertanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia pun menjawab, aku tidak tahu. Ditanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Dia pun menjawab, aku tidak tahu. Maka ada yang menyeru dari langit, mengatakan, hambaku ini telah berdusta. Hamparkan bagi dia hamparan dari api neraka. Bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Dibukakan. Lalu bertiuplah panas dan baunya aroma api neraka. Lalu digencet dia di alam kuburnya sehingga hancur luluhlah tulang belulangnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan yang lain-lainnya seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Hadis-hadis yang semakna dengan kedua hadis tadi sangat banyak. Dan telah disebutkan juga pada penjelasan, pembahasan tentang nama-nama malaikat bahwa salah satu dari kedua malaikat yang ditugaskan untuk bertanya di alam kubur namanya Munkar dan yang lainnya namanya Nakir. Diterangkan juga sifat fisik dari kedua malaikat itu yang warnanya hitam kebiru-biruan. Semuanya itu tiada lain kecuali dalam rangka menumbuhkan rasa takut dan rasa ngeri dalam hati manusia. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang ditegarkan, diteguhkan lisannya oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjawab pertanyaan malaikat tadi dengan jawaban yang tepat. Mereka akan berbahagia. Sedangkan orang yang celaka, yang sengsara adalah orang yang hanya mengatakan, aku tidak tahu. Kita mohon semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan, ketegaran kepada kita sehingga mampu menjawab pertanyaan di alam kubur dengan jawaban yang benar seperti yang Allah kehendaki. Juga telah diterangkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa para malaikat berdoa untuk orang mukmin bahkan setelah rohnya dibawa ke langit. Para malaikat di setiap langit pun ikut mendoakannya. Sebaliknya, orang kafir sejak dicabut nyawanya dari jasadnya dilaknat oleh seluruh malaikat. Bahkan ketika rohnya dibawa ke langit, setiap rombongan malaikat di perjalanan menuju langit pun melaknatnya. Bahkan langit pun ditutup pintu-pintunya dan tidak diterima sampai dia dikembalikan kepada jasadnya di alam kubur. Nas-nas yang disebutkan tadi ya menjelaskan beberapa faedah pelajaran kepada kita. Setidaknya kita akan menyebutkan di sini 7 pelajaran tentang hal itu. Pelajaran yang pertama, adanya fitnah kubur dan pertanyaan 2 malaikat di alam kubur. Dan itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur dari munkar dan nakir, disebut fitnah. Pertama, karena memang isi pertanyaan itu menguji dia. Dan ini sekali lagi bukan tes hafalan, tapi jawaban orang tersebut refleksi dari keimanan dan amal yang dia lakukan selama di alam dunia. Bukan untuk dihafalkan. Siapa yang imannya lurus, benar, amalnya juga lurus dan benar, dijamin dia akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Tapi sebaliknya, siapa yang durhaka ketika di dunianya, walaupun dia menghafal jawaban dari pertanyaan tadi, dijamin dia tidak akan bisa menjawabnya. Makanya pertanyaan itu ujian, fitnah. Kedua, pertanyaan itu disertai bentakan yang dahsyat, syadidal intihar. Kedua malaikat itu dahsyat bentakannya, disambah dengan rupa yang mengerikan, yang menakutkan. Dari namanya saja munkar dan nakir itu sudah terbayang sosok fisiknya yang membuat orang takut. Disebut sumial munkar munkar li anna man ra'ahuma angkarahuma. Disebut munkar dan juga nakir karena setiap orang yang melihatnya akan mengingkarinya, saking menakutkannya. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Faedah kedua, itsbatu adzabil qabr wa na'imih. Hadis-hadis tadi pun menjelaskan adanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Ada azab kubur bagi orang-orang yang memang layak menerimanya, ada juga nikmat kubur bagi orang-orang mukmin. Dan wajib kita meyakininya. Tidak boleh kondisi di alam kubur itu ditimbang oleh akal. Karena apa? Karena alam kubur alam gaib. Alam gaib itu alam yang tidak terjangkau oleh indera kita, oleh akal kita. Sebab hukum alam yang Allah tetapkan, hukum alam bukan hukum buatan alam, bukan. Hukum Allah yang Allah terapkan di alam dunia dengan di alam kubur berbeda. Dihimpit badannya sampai remuk, kemudian utuh kembali seperti sedia kala. Dihantam dengan palu godam yang besar sampai pejet rata jadi tanah, kemudian kembali seperti sedia kala. Itu di alam dunia enggak mungkin. Kalau sudah pejet ya sudah, enggak bisa utuh kembali. Di alam kubur beda lagi. Maka enggak boleh akal kita berperan di sana. Itu alam gaib. Alam gaib adalah alam yang seluruh ketentuannya, teori hukum-hukum alam yang Allah terapkan di sana berbeda dengan yang Allah terapkan di alam dunia ini. Wajib kita meyakini adanya azab kubur dan juga nikmat kubur. Ketiga, itsbatu ismal malakaini fil qabr. Ketiga, hadis-hadis tadi menetapkan adanya nama 2 malaikat di alam kubur. Yang pertama munkar dan yang keduanya nakir. Makna munkar dan nakir sama. Munkarlah sesuatu yang diingkari. Nakir juga sama, sesuatu yang diingkari. Segat, lafad nakir adalah isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Dan ini dalam bahasa Arab banyak. Rajim bimakna marjum. Qatil bimakna maktul. Dhabih bimakna al-madhuh. masih pada dajjal bimakna mamsuh, termasuk nakir bimakna munkar. Faedah keempat, hadis-hadis tadi pun menjelaskan adanya rahmat Allah yang tercurah bagi hamba-hambanya yang mukmin ketika meninggal dunia, dan kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat kepadanya. Jadi ketika orang mukmin mau meninggal dunia, mereka dicurahi rahmat, dibisiki oleh malaikat agar tidak sedih, tidak takut. Bahkan apa? Diberikan berita, kamu ini akan masuk surga loh. Ini dijelaskan dalam ayat, dijelaskan juga dalam hadis. Ayat diantaranya, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah di atas pernyataannya itu, maka para malaikat akan turun untuk membisikkan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Tuh, ini mau matinya tuh begitu. Hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih, hilanglah stres, depresi, risau, dan galau. Ada rahmat Allah yang Allah curahkan kepada hambanya yang mukmin ketika akan meninggal dunia. Itu yang keempat. Kelima, adanya azab bagi orang kafir yang dimulai sejak sakarat, berupa dipukulinya orang kafir ketika akan matinya. Apa yang dipukulinya? Wajahnya dan bokongnya, sambil dibentak, rasakan oleh kamu azab neraka yang akan membakar. Ini dijelaskan dalam ayat, dijelaskan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Ayat diantaranya Allah berfirman, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adhab al-hariq. Seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka memukuli wajah-wajah dan bokong-bokong orang-orang kafir itu sambil membentak wadhuku adzab al-hariq. Rasakan olehmu azab yang membakar ini. Itu ketika mulai sakaratnya, ketika akan matinya sudah babak belur dipukuli seperti itu. Ini keumuman. Ya. Nah, azabnya sudah dimulai dari sana. Nah, belum nanti di alam kuburnya. Ketika ditanya enggak bisa jawab, dihajar oleh malaikat. Belum nanti di alam akhirat. Keenam. Hadis-hadis tentang hal itu pun menerangkan bahwa kedua malaikat menanyakan tentang tiga perkara kepada manusia. Pertama, Rabbnya, kedua agamanya, dan ketiga tentang Rasulnya. Bagaimana pendapat orang itu tentang Rasul yang diutus. Dan ada juga keterangan yang menyatakan, wa ma amaluk, bagaimana amalmu. Tadi diterangkan qara'tu kitaballahi ta'ala wa saddaqtuhu wa amanna bihi wa saddaqtuhu. Aku dulu membaca kitab Allah, aku beriman dan membenarkannya. Bayangkan kalau orang itu selama di alam dunianya selama hidupnya tidak pernah baca Quran, malah enggak bisa baca Quran. Aduh, gimana bisa mengamalkan isinya, baca aja enggak pernah. Bayangkan bagaimana nanti di alam kuburnya. Terakhir yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla dari hadis-hadis tadi dijelaskan memberikan kemampuan kepada para malaikat untuk masuk dan keluar alam kubur, masuk alam kubur, keluar alam kubur, dan menyiksa orang berdosa yang telah mati tanpa mengalami kesulitan apapun. Kalau kita enggak bisa masuk ke alam kubur seenak kita. Dan orang yang sudah masuk ke alam kubur enggak bisa keluar dari alam kubur, baik rohnya, jasadnya, ataupun apalagi kedua-duanya. Adapun malaikat, ya, diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau kalau orang bisa keluar dari alam kubur, lah, kembali ke alam dunia, orang-orang kafir semua enggak akan ada yang betah di alam kubur, atau keluar aja semuanya gitu dari alam kubur. Kalau di alam kubur kan babak belur. Diazab oleh para malaikat yang Allah tugaskan di sana, di alam kubur. Ah, ngapain di alam kubur? Diazab, udah keluar. Udah aja ya, dia berkelana di alam dunia lagi. Enak banget bisa lolos dari azab kubur. Enggak bisa. Orang yang sudah mati masuk ke alam kubur tidak bisa keluar dari sana. Makanya kalau umpamanya ada orang yang meyakini ya bahwa ruh orang yang mati suka gentayangan di alam dunia ini, orang itu tertipu. Orang itu enggak faham tentang akidah Islam yang benar tentang alam kubur. Kalau dia orang mukmin di alam kuburnya memperoleh nikmat kubur. Senang-senang di sana. Ngapain ke alam dunia yang banyak masalah? Kalau dia orang kafir, orang durhaka, diazab di alam kubur, ya enggak bisa kabur. Jangankan dari alam kubur, atau orang di alam dunia saja dipenjara dengan pengawalan yang ketat, enggak bisa kabur. Karena ketatnya, apalagi dari alam kubur ke alam dunia, beda alam, enggak bisa pindah alam semau-maunya. Enggak bisa. Enggak benar kalau ada keyakinan, ada ruh orang yang mati yang masih gentayangan di alam dunia. Keliru itu orang, tertipu itu orang. Ya. Jadi Allah hanya memberikan kemampuan untuk keluar masuk alam kubur itu hanya kepada malaikat saja. Inilah ketujuh faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tentang alam kubur tadi, yang semuanya itu menunjukkan wajib kita yakini alam kubur ada. Wajib kita meyakini di dalamnya ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, dan ada juga azab kubur. Kejadian yang ada di alam kubur adalah gaib. Makanya tidak bisa dijangkau oleh indera kita, oleh akal kita. Meyakini adanya azab alam kubur, azab kubur, atau mengingkarinya hanya dengan akal, maka berarti memahami sesuatu bukan dengan alatnya. Akal bukanlah alat untuk bisa memahami alam gaib. Alam gaib hanya bisa difahami, diyakini melalui keterangan wahyu, Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu. Ya, siapa orang yang mencoba mengotak-atik alam kubur dengan akalnya enggak akan sampai. Karena itu bukan alatnya. Lalu dengan akalnya dia menyimpulkan enggak ada alam kubur. Apa buktinya? Buktinya tuh kuburan orang kafir tuh katanya dalam hadis orang kafir itu sampai remuk tulang belulangnya. Dibakar oleh api. Yuk, nih ada orang kafir yang mati kemarin. Kita gali sekarang. Enggak ada enggak hawanya, hawa neraka, panas. Enggak tuh, tetap aja di dalamnya dingin, di kuburannya dingin. Orang kafirnya utuh tuh jasadnya. Enggak benar tuh hadis. Gitu dia bilang. Dia kebodohan, dia menganggap alam kubur itu kuburan. Beda antara kuburan dengan alam kubur. Alam kubur ma alam gaib, kalau kuburan ma alam nyata. Buktinya kuburan alam nyata, kita bisa masuk ke sana. Buktinya kuburan alam nyata, kita bisa rubah, bisa pindahkan, bisa gali, bisa dirubah itu kuburan jadi mall, jadi apapun gitu kan. Kuburan itu alam nyata. Kalau alam kubur itu alam gaib, beda lagi. Di mana? Gak tahu, namanya juga alam gaib. Kalau kita tahu di mana, bukan gaib lagi. Ini ada orang soleh kemarin mati. Wah, ibadahnya luar biasa mati. Pasti di kuburannya adem, kata hadis. Ada aroma surga. Yuk kita gali, kita ikut masuk ke sana. Merasakan nikmat kubur. Gak bisa, itu kuburan, bukan alam kubur ya. Katanya kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Begitu digali tetap segitu-gitu juga. Itu kuburan, dan yang diterangkan dalam hadis tadi alam kubur beda ya, kuburan bukanlah alam kubur. Jadi wajib kita yakini adanya alam kubur sebagai sebuah alam gaib yang entah di mana dan entah bagaimana, tapi itu dijelaskan baik oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan hadis tentang alam kubur sampai mencapai derajat mutawatir maknawi, saking banyaknya riwayat tentang hal itu. Inilah malaikat yang selanjutnya, yaitu malaikat di alam kubur yang namanya Munkar dan Nakir. Ya, para pendengar sekalian, pagi ini penjelasan kita cukup sampai di sini saja. Insyaallah para malaikat selanjutnya akan kita terangkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pagi ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita bisa gunakan untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan baik lewat SMS ataupun telepon. Dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah sangat banyak sekali faedah dan manfaat bagi kita semua. Yang pertama kita akan angkat penelpon dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bu. Pak Ustaz, saya Ibu Umuyani dari Padalarang. Silakan. Pak Ustaz mau tanya. Saya kan ini pengajar anak-anak di masjid, anak-anak TPA. Saya biasa mengajarkan nama-nama malaikat ya. Tapi ternyata yang saya pelajari dari guru-guru saya dulu itu ternyata ada yang salah, seperti malaikat Izrail itu ternyata bukan malaikat Izrail ya. Jadi saya mau tanya di mana ya saya bisa mendapatkan bukunya yang benar gitu, nama-nama malaikat itu. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani di Padalarang ya. Barakallahu fiik. Iya Ibu, betul. Kita sudah jelaskan nama-nama malaikat ya, baik yang diterangkan dalam Quran ataupun hadis yang sahih ya. Tapi selain itu ada nama-nama malaikat yang tidak diterangkan dalam Quran, tidak diterangkan dalam hadis, tapi beredar di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin. Dan setelah ditelusuri ternyata bersumber dari riwayat Israiliyat. Seperti adanya malaikat pencabut nyawa yang namanya Izrail. Izrail tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Quran, malaikat pencabut nyawa itu namanya Malakul Maut. Dalam surah As-Sajdah disebutkan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Katakanlah olehmu, akan mewafatkan kamu Malakul Maut yang ditugaskan untuk itu. Dalam hadis Al-Bara bin Azib juga, Thumma yaji'u Malakul Maut. Kemudian datanglah Malakul Maut. Jadi nama pencabut nyawa Malakul Maut. Adapun Izrail, maka itu bersumber dari riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyatlah riwayat yang bersumber dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Mereka itu kan suka menceritakan kisah-kisah kaum-kaum dan nabi-nabi terdahulu, ya. menurut versi mereka. Nah, di dalam menceritakan kisah itu kadang menyebut nama, baik nama orang, nama jin, nama binatang, termasuk nama malaikat. Maka wajib yang kita ikuti Quran dan Sunnah, bukan riwayat Israiliyat yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani. Demikian juga malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan diyakini penghuni penjaga surga. Enggak ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Tapi para ulama, sebagian ulama ada yang mengakui malaikat Ridwan sebagai malaikat penjaga surga seperti Imam Ibnu Katsir, tapi hadis tentang hal itu dhaif. Dan kedhaifannya sudah kita jelaskan ketika menerangkan nama-nama para malaikat, ya. Nah, di buku mana Ibu? Buku ini aja yang sedang kita bahas. Di buku yang sedang kita bahas, saya sedang bahas ini, sebuah buku yang memang sebenarnya sudah diterjemahkan, ya, yang disusun oleh Dr. Muhammad bin Al-Aqil, yang ini sudah diterjemahkan, ya, dengan judul asli dari buku ini adalah Mu'taqad Firaqul Muslim, ya, Mu'taqad Firaqul Muslimin wal Yahud wal Nasara wal Falasifah wal Wathniin fil Malaikatil Muqarrabin, keyakinan firqah-firqah kaum Muslimin, Yahudi, Nasrani, kaum filsuf dan kaum penyembah berhala tentang para malaikat yang didekatkan. Nah, di sini dibahas tentang pertama keyakinan ulama-ulama Ahlus Sunnah tentang malaikat, dan seperti yang sudah kita bahas, ya. Nanti akan dibahas juga keyakinan kelompok-kelompok yang keliru dari kalangan kaum muslimin, bagaimana keyakinan kalangan Mu'tazilah, kalangan Syiah dan yang lain-lain, juga bagaimana keyakinan Yahudi, Nasrani, kaum filsuf yang keliru dalam memahami malaikat, itu akan kita bahas. Dan buku ini sudah diterjemahkan dengan judul Menyelisik Alam Malaikat, ya. Ini bisa dilihat di toko-toko buku. Saya tidak akan menyebut penerbit dan tokonya, nanti promosi, ya Bu, ya. Begitu, wallahu alam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat kembali penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fiik Ustaz. Fiiki barakallah. Umur Raisa. Iya, ini Ana dari Umur Raisa akan menanyakan beberapa hal mengenai kematian seseorang yang soleh. Katanya itu akan memberikan keharuman ya dari kuburan tersebut atau dari kematian orang tersebut. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saudara saya ketika orang tuanya meninggal di rumahnya itu ada ya perampakan gitu ya dari orang tuanya itu beberapa kali kejadian itu. Nah, ini bagaimana gitu kan. Jadi saudara saya itu menyikapnya bahwa itu mungkin kata saudara ngajirim katanya gitu ya. Itu aja ya, demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umur Raisa di Padalarang, barakallahu fiik. Dua-duanya orang Padalarang yang masuk nih. Ada dua pertanyaan. Pertama, benar enggak kalau orang mukmin yang soleh meninggal jadi timbul aroma wewangian dari jasadnya juga di alam kuburnya? Ya, tidak ada keterangan tentang masalah itu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal, Nabi Abu Bakar mencium keningnya dan beliau menyatakan, sungguhnya engkau harum baik ketika hidupnya maupun ketika matinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memakai parfum harum, ya. Dan saat itu beliau sudah meninggal, baru meninggal, dan harum badannya masih tercium, ya. Adapun sudah setelah dikuburkan, kemudian muncul aroma wangian dari kuburannya, enggak ada sama sekali keterangan tentang hal itu, baik dari sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang. orang-orang yang berziarah ke Masjid Nabawi dan di Masjid Nabawi sana ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencium aroma wangian apapun. Kalau tahu ada wangian paling parfum yang disebarkan. Dan tapi kita tidak disunahkan untuk menebar wewangian di kuburan, enggak sama sekali ya. Nah, paling-paling di kuburan suka ada bau bunga Kamboja. Itu karena memang bunga Kambojanya ditanam di sana. Kalau tidak ya enggak wangi gitu ya. Kalau ditanamnya bunga melati ya aroma bunga melati. Kalau ditanam di sana bunga Rafflesia ya bau bangke. Tapi bukan karena kuburannya ya. Tapi karena adanya bunga-bungaan yang ada di sana. Jadi tidak ada keterangan dan tidak harus. Tidak harus kuburan orang soleh menebar aroma wangian, tidak ya. Tidak ada hubungan dengan hal itu. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kalau ada kasus-kasus penampakan? Rupanya persis ya, suaranya, gayanya, semuanya. Apakah itu roh orang mati hidup lagi atau keluar dari alam kubur masuk ke alam dunia? Bukan. Itu yang saya katakan tadi, tertipu orang-orang yang meyakini begitu. Walaupun ya, penampakan tersebut persis orang yang sudah mati. Rupanya, suaranya, semuanya. Nada bicaranya juga. Maka diyakini itu bukan ruh orang yang sudah mati, tapi itu adalah setan dari kalangan bangsa jin yang oleh Allah Azza wa Jalla dianugerahi kemampuan, diberikan kemampuan untuk bisa merubah bentuk menjadi apapun atas izin Allah Azza wa Jalla, termasuk menyerupai orang yang sudah mati. Untuk apa? Untuk menanamkan keyakinan yang batil kepada hati manusia. Sehingga manusia meyakini, oh itu orang sudah mati hidup lagi gentayangan di alam dunia. Kalau sudah begitu sudah bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Itu tujuan utama dari setan. Membelokkan akidah manusia. Bukan semata-mata menakut-nakuti. Tapi yang lebih utama itu adalah membelokkan akidah manusia. Agar akidahnya itu keliru dengan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka itu kita yakini setan dari kalangan bangsa jin. Tidak semua jin begitu. Ada jin muslim yang soleh, ada. Al-Quran menyatakan, wa inna minna solihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Bangsa jin menyatakan, di antara kami ada yang soleh. Ada juga yang tidak soleh, yang durhaka. Kami itu menempuh jalan yang berbeda-beda. Para jin juga berbeda agamanya, berbeda keyakinannya, berbeda juga kelakuannya gitu ya. Sama seperti manusia. Nah, ada di antara jin yang kafir, yang durhaka, yang selalu membelokkan akidah manusia dari akidah yang benar, melakukan aksi-aksi seperti itu. Menampakkan diri dalam bentuk orang yang sudah mati. Untuk apa? Bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, tapi juga untuk menanamkan keyakinan yang batil dalam diri manusia. Apa keyakinan batilnya itu? Itu orang meyakini bahwa orang yang sudah mati, ruhnya bisa kembali ke alam kubur lalu menjelma, menampakkan diri. Itu sudah batil itu. Ya, itu bukan ruh orang yang sudah mati. Itu setan dari kalangan bangsa jin. Ya. Kadang-kadang nyurup ya, jin nyurup ke orang yang masih hidup lalu ngaku-ngaku dia itu orang yang sudah mati. Jangan dipercaya, bohong. Bentak aja, bohong, kamu setan, kamu mau menipu kami, menyesatkan kami sebagai bangsa manusia gitu ya. Orang yang sudah mati enggak mungkin bisa kembali baik ruhnya, jasadnya atau dua-duanya. Mereka tetap di alam kubur. Kita harus bantah itu dan kita harus jelaskan ke orang-orang awam agar mereka tidak tertipu ya. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat kembali penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiika barakallah. Pak Taufik. Ustaz mau tanya Ustaz, ada yang mengatakan katanya kalau ajaran tasawuf orang-orang penganutnya kan sufi, orang sufi itu dikatakan karena tidak ada perbedaannya, tidak jauh beda dengan ajaran Syiah. Cuma orang sufi cuma mengakui ada apa semua sahabat saja, Ustaz. Iya. Itu di mana Ustaz? Di mana Ustaz sesatnya Ustaz atau menyimpangnya orang-orang sufi Ustaz? Tolong dijelaskan Ustaz ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya benar, banyak kesamaan antara Syiah dengan sufi ya. Perbedaannya tadi, kalau Syiah mengkafirkan para sahabat, kalau kalangan tasawuf tidak, mereka masih mengakui para sahabat dan menganggap para sahabatlah guru-guru sufi mereka. Itu aja perbedaannya. Adapun tentang kaifiat ibadah yang banyak bercampur baur dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kemudian membikin-bikin tata cara ritual dalam berzikir, ada yang dalam berzikir itu sambil menari-nari, ada yang berzikir itu sambil muter badannya gitu ya, terus ada yang diiringi oleh alat-alat musik dan seterusnya. Ya, kekeliruan mereka itu dalam hal itu, mereka menetapkan ritual tersendiri dalam ibadah, baik zikir, terkadang melakukan sholat, menetapkan lafaz zikir tertentu dengan jumlah zikir tertentu, lalu diyakini akan begini, begini, begini, yang tidak mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi banyak titik kesamaan, tidak seluruhnya sama antara sufi dengan Syiah, tapi ada banyak titik temu. Karena di kalangan Syiah pun banyak memiliki keyakinan-keyakinan seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi. Ya, di antara yang paling sesat adalah aliran Batiniyah. Dan itu juga ada di sekte Syiah. Seperti itu. Dan itu dijelaskan kekeliruannya, kesatannya di antara oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min Ad-Dhalal, pembebas dari kesesatan. Al-Ghazali bukan hanya sudah menelaah tariqat sufiyah secara teoritis, tapi juga sudah mempraktekannya. Akan tetapi beliau menyatakan itu semuanya keliru, lalu beliau pun berlepas diri, bertobat dari hal itu. Seperti itu yang dijelaskan oleh banyak murid-muridnya. Oleh karena itulah, maka yang benar adalah pemahaman yang kita terima dari Rasulullah SAW melalui para sahabat dan para ulama as-salafus soleh setelah mereka. Itulah yang harus kita ikuti dalam beragama. Wallahu a'lam bisawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih terlebih dahulu ke penanya melalui pesan singkat Ustaz. Yang pertama dari Umi Salamah di Bandung. Bismillah Ustaz, ada sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa kelak di alam kubur selain kita ditanya siapa Allah, siapa Nabi, apa kitab, akan ditanya juga mengenai imam mazhab mana yang kita ikuti. Apakah hal ini ada dalilnya Ustaz? Ya itu yang dibikin-bikin, gak ada. Tanya kepada mereka mana dalilnya. Coba bayangkan imam mazhab. Adanya kapan Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya rahimahumullahu taala ajmain. Ah, itu hidupnya pada tahun ada yang masuk kalangan tabi'in seperti Imam Abu Hanifa, ada yang tabi'ut tabi'in seperti ulama-ulama yang lainnya. Nah, sekarang sebelum empat imam madhab itu ada ya. Lalu orang-orang yang hidup ya di zaman sebelum imam madhab meninggal, bagaimana mereka menjawabnya? Imam siapa yang kamu ikuti? Imam mana? Dah nggak ada imam di zaman saya mah gitu ya. Imam madhab, Imam Syafi'i belum lahir, Imam Ahmad belum lahir, Imam Abu Hanifah liar atau dianya, bingung dia. Nah itu nggak benar, tidak ada dalilnya. Dalil yang ada sudah kita terangkan tadi, ya bahwa yang ditanya tiga. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu, hanya itu. Enggak ada siapa imam madhabmu. Enggak ada. Lalu kalau Imam Syafi'i rahimahullah, madhabmu madhab apa? Kata Imam Syafi'i, saya memadhab sendiri, saya sendiri. Gimana tuh? Ya, maka tidak benar, tidak ada keterangan. bahwa siapa imam madhabmu akan ditanyakan di alam kubur, tidak ada keterangan sama sekali. Itu hal yang dibuat-buat ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari Ardi di Cirebon. Ustaz, ada orang yang mengingkari azab kubur karena katanya disandarkan kepada hadis ahad. Sebenarnya apa maksud hadis ahad itu dan apa hukum bagi orang yang mengingkari azab kubur ini? Saya yakin orang yang ngomong itu gak tahu mustalahul hadis. Ya. Hadis dari segi jumlah periwayat dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, disampaikan kepada orang banyak dalam setiap tabaqatnya, dan karena banyaknya mustahil mereka itu sepakat dusta. Itu mutawatir, dan mutawatir pasti sahih. Tidak ada hadis mutawatir yang hasan apalagi dhaif apalagi palsu. Oh, itu hadis memang mutawatir tapi palsu, enggak ada ya. Itu mutawatir pasti sahih ya. Nah, hadis mutawatir ini ada dua macam, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang lafadznya mutawatir. Seperti contoh hadis man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan. Itu mutawatir lafzi. Ya, lafadz itu hadis yang tadi dengan lafadz tadi mutawatir. Diriwayatkan oleh orang banyak ke orang banyak dalam setiap generasi atau angkatan para perawi semuanya. Banyak yang meriwayatkan itu sehingga mustahil, karena saking banyaknya mustahil mereka itu sepakat dusta, mustahil. Pasti benar. Ya. Itu namanya mutawatir lafzi. Kedua, mutawatir maknawi. Maknanya berbeda-beda. Lafadznya berbeda-beda tapi maknanya sama. Berbicara tentang perkara yang sama tapi lafadznya berbeda-beda. Contoh adalah seperti hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Itu mencapai mutawatir maknawi. Hadisnya banyak, lafadznya beda-beda, tapi tema yang dijelaskan dalam hadis-hadis tadi satu, yaitu mengangkat tangan dalam berdoa. Termasuk di antara hadis tentang azab kubur, tentang alam kubur itu banyak sekali. Lafadznya beda-beda, tapi maknanya sama tentang alam kubur. Dan itu termasuk mutawatir maknawi. Kata siapa hadis ahad? Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, lebih dari 45 hadis yang sahih menjelaskan tentang alam kubur ini. Itu mutawatir. Kata siapa itu hadis ahad? Ya. Seperti contoh hadis tentang Dajjal la'natullahi alaih. Itu juga mutawatir maknawi. Dan banyak lagi contoh-contoh hadis mutawatir maknawi lainnya ya. Nah, itu hadis mutawatir. Kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang jumlahnya tidak mencapai jumlah mutawatir. Ada tiga jenis hadis ahad. Hadis pertama disebutnya juga hadis gharib, kedua hadis aziz, yang kedua hadis masyhur. Hadis gharib, hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi saja dalam setiap tabaqat. Kedua, hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam setiap tabaqat. Dan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi tiga orang atau lebih tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Kalau hadis ahad, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu, ya. Hadis alam kubur itu hadis ahad atau hadis mutawatir? Mutawatir. Mutawatir maknawi. Juga diterangkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, orang yang menolak, ya, menolak adanya alam kubur hanya karena itu hadis-hadis ahad, orang itu enggak tahu tentang hadis ahad. Enggak tahu berapa banyak hadis yang menjelaskan tentang alam kubur. Mungkin dia hanya tahu ini saja, satu, oh ini hadisnya ahad. Sudah, hadis-hadis yang lainnya puluhan banyaknya tidak dia gubris, tidak dia lirik ya. Itu hadisnya mutawatir, ditambah dengan Al-Quran. Bagaimana penjelasan Al-Quran ya, seperti yang kita terangkan tadi, ayat-ayatnya berapa sudah kita terangkan. Hadis-hadisnya juga banyak yang mencapai derajat mutawatir maknawi. Al-Quran dan hadis kalau sudah ditolak, aduh gimana itu orang menolak keterangan yang terdapat dalam Quran dan hadis. Makanya kalau orang tersebut menolak adanya alam kubur hanya karena itu hadis ahad, orang itu meyakini sesuatu itu berdasarkan kebodohannya, ketidaktahuannya. Kalau orang menolak hadis, menolak adanya alam kubur hanya karena tidak difahami oleh akal mereka, maka orang tersebut ibarat seorang anak SD yang baru belajar perkalian, ya. Perkaliannya juga paling satuan atau puluhan. Lalu dia mengingkari adanya yang namanya logaritma, adanya integral, adanya bilangan desimal. Oh, itu mah enggak masuk akal, itu tidak terjangkau oleh akal kita. Iya, akalnya akal anak SD. Mana mungkin bisa memahami masalah integral? Mana mungkin bisa memahami masalah logaritma? Akalnya enggak nyampe. Tapi dengan kesombongan si anak SD, setiap yang tak terjangkau oleh akalnya itu mustahil, itu enggak masuk akal, itu ditolak. Enggak ada integral, enggak ada logaritma, enggak ada akar pangkat 3, enggak ada yang seperti itu tuh. Karena enggak masuk akal dia. Akal dia jadi hakim terhadap semua perkara. Padahal akalnya baru tingkat SD aja, ya. Itu untuk urusan ilmu duniawi aja begitu. Kita tertawa sebagai orang yang pernah kuliah, yang pernah belajar bilangan desimal, bilangan logaritma, integral. Kita tertawa ini orang sok-sokan nih, baru SD aja sudah menolak semua hal yang tidak dia fahami. Kerbodok teh gitunya. Ketambah tingkatan pendidikannya masih taraf sangat dasar, sudah menolak semua pelajaran yang diajarkan di perguruan tinggi atau di SMA. Aduh, hayang nek kewe ke budak SD siga gitu. Nah, kayak gitu kan? Dalam urusan agama juga begitu. Alam kubur tuh enggak sesuai lah dengan akal kita. Akal kok jadi hakim yang menyebabkan ayat Al-Qur'an tertolak, hadis Nabi diingkari. Terbalik, akal harus menyelaraskan diri dengan Qur'an dan Sunnah, ya. Qur'an Sunnah itu wahyu dari Allah, akal kita terbatas. Oleh karena itu, tidak boleh kita menolak sesuatu yang dijelaskan oleh Quran dan Sunnah hanya karena tidak terjangkau oleh akal kita atau hanya karena ketidaktahuan dan kebodohan kita. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Abu Salim di Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan adalah Dia akan menjadikan orang faqih dalam hal agama sehingga selamat dari azab kubur serta neraka. Bagaimana dengan orang yang memiliki Alzheimer, Down syndrome, dan keterbelakangan mental, dan IQ bawah rata-rata sehingga sulit untuk memahami ilmu? Apakah kelompok orang semacam ini termasuk bukan orang yang tidak faqih agama sehingga tidak mendapatkan kebaikan dari Allah? Ya, Abu Salim di Bantul, barakallahu fiik, ya. Benar hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Allah permudah dia untuk memahami agamanya. Allah jadikan dia mudah untuk memahami bahasa Arab, memahami tafsir, memahami hadis, memahami akidah, memahami ulum syariah sehingga faham. Kalau orang faham tentang agama menunjukkan memang Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Karena agama adalah sumber segala macam kebaikan, ya. Iya. Terus bagaimana dengan orang yang tidak sampai faham akan agamanya, baik karena memang diberi kesibukan duniawi atau karena dipersulit mau belajar, tapi kemana belajarnya, ya? Nggak ada guru di tempat saya, ya. Belajar mesantren, aduh, biayanya nggak ada, dipersulit umpamanya. Itu kehendak Allah. Ataupun karena IQ rendah, karena autis, karena idiot, karena ada keterbelakangan mental, adanya hal-hal yang tadi, ya. Kalau termasuk anak-anak yang sebelum mencapai usia balig sudah meninggal, nggak sempat dia belajar agama. Nah, kalau orang tersebut sudah dewasa dan tidak ada waktu, atau minimal dia tidak menyempatkan waktu untuk memahami agama, ya, itu akan dihisab. Menunjukkan Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Buktinya apa? Buktinya tidak diberikan keinginan untuk belajar agama sehingga faham. Lebih diberikan keinginan untuk mengejar dunia, dunia, dan dunia. Akhirnya pemahaman agama dia ala kadarnya. Akhirnya pemahaman agama dia itu keliru, salah, menyimpang. Sudah bodoh tentang agama, dia ijtihad sendiri dengan kebodohannya tentang agama ini. Akhirnya keliru. Akhirnya kalau keyakinannya keliru, pemahamannya keliru, keyakinannya keliru, amalnya juga keliru. Menilai orang juga keliru. Maka orang itulah orang yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lebih tahu siapa orang yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu biman ihtada. Wa fil ayah bil muhtadin. Allah lebih tahu ya, siapa. Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa islihu balakum. Siapa orang yang layak disesatkan dan siapa orang yang layak untuk diberi hidayah. Allah lebih tahu semuanya. Kenapa orang ini disesatkan, kenapa orang itu diberi hidayah. Kenapa orang ini dipermudah dalam memahami agama, kenapa orang ini dipersulit untuk memahami agama. Allah lebih tahu. Kita tidak tahu. Allah lebih tahu lahirnya, batinnya, semuanya, segala-galanya. Ya. Nah, adapun orang yang tidak bisa memahami agama karena keterbatasan, karena idiot tadi, karena autis, karena ada keterbelakangan mental dan seterusnya, itu juga atas takdir Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang tidak memiliki kemampuan, maka dia lepas dari kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan memberikan beban kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan orang itu. Kalau orang yang autis, orang yang mengalami keterbelakangan mental, orang yang idiot, orang-orang yang kurang normal seperti itu, ya mereka terbebas dari tanggung jawab. Karena Allah tidak memberikan kemampuan kepada mereka. Ya. Mereka kalau memang akalnya tidak sempurna, ya, mereka terbebas dari taklif. Mereka bukan mukallaf. Mereka tidak tahu apa itu kewajiban, apa itu larangan. Tidak tahu, diajari juga enggak nyambung. Karena memang pemahaman, kemampuan memahami mereka tidak sampai ke arah sana. Mereka ibarat orang yang tidak mumayyiz, ya, diangkat kolam dari orang seperti itu, ya. Diangkat apa? Pena. Rufi'al qalam an thalathin. Diangkat pena dari tiga orang, di antaranya Alil Majnuni. Hatta apa namanya? Yufiqa, hatta yafiqa, dari orang majnun. Majnun, ya, maknanya orang yang tertutup akalnya. Tidak hanya gila. Majnun itu berasal dari kata junna. Junna itu yang tertutup. Apa yang tertutup? Akalnya. Majnun, orang yang akalnya tertutup. Baik karena gila, termasuk idiot tadi, termasuk yang pikun. Akalnya sudah tidak sempurna lagi. Maka diangkat kolam, diangkat pena. Dia tidak terbebani oleh beban kewajiban. Kalau dia ibadah juga tidak diangkat, tidak dicatat sebagai sebuah pahala. Dan kalau dia melakukan kemaksiatan, juga tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Diangkat aja pena dari orang seperti itu. Dari anak kecil, dari orang gila, dari orang yang sudah pikun tadi, yang akalnya juga sudah tidak lurus seperti umumnya orang. Termasuk dari orang yang autis, yang idiot, yang mengalami keterbelakangan mental, ya. Mereka tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan kewajiban karena di luar kemampuan mereka. Wallahu a'lam. Iya, Ustaz, syukran atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang masuk di pendengar Radio Roja Bandung dari Ibu Ani di Riung, Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz, kata Pak Ustadz, orang mukmin didampingi malaikat rahmat, orang kafir didatangi malaikat adab, dipukuli punggungnya. Tapi saya dengar Nabi waktu meninggal sakit sekali, dicabut nyawanya. Ada orang kafir matinya tenang, ada orang mukmin matinya gelisah. Jazakallah khair. Siapa tadi? Ibu Ani di sebentar, di Riung Bandung. Ya, Ibu Ani di Riung Bandung, barakallahu fik, pertanyaan yang bagus. Ya, penjelasan tadi, orang mukmin matinya tenang, orang kafir matinya sambil dipukuli. Ini keumuman, saya bilang tadi keumuman orang seperti itu. Tapi ada kasus-kasus di mana orang mukmin matinya menderita, orang kafir matinya tenang, betul. Dan ini juga sering saya ungkap dalam beberapa pertemuan. Seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau menerangkan bahwa orang-orang mukmin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, Allah menginginkan mereka datang menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Sehingga tidak ada lagi azab yang harus diberikan kepada mereka. Makanya setiap kali orang mukmin berdosa, Allah turunkan azabnya di dunia. Diberikan kesulitan, diberikan penderitaan, diberikan musibah. Musibah itu menggugurkan dosa-dosanya. Itulah bukti kasih sayang Allah kepada orang mukmin. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan musibah kepada mereka. Makanya manusia yang paling hebat musibahnya siapa? Para nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaan adalah para nabi. Thumma sholihun, thumma al-amsal fal-amsal. Lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu dan di bawah itu. Jadi Allah menginginkan mereka bersih dari dosa-dosa. Dan apabila saat menjelang kematian orang mukmin mau mati ini, ada dosa-dosa yang belum dibalas oleh Allah di dunia, maka Allah balas di saat kematiannya. Diberikan penderitaan ketika sakaratul mautnya. Maka dengan penderitaan yang dialami oleh orang mukmin menjelang kematiannya, dia gugur dosa-dosanya. Sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Sudah tinggal saldo pahala yang tersisa. Tinggal keriduan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada orang itu. Ya. Adapun kalau orang tersebut orang yang tidak punya dosa, seperti para nabi yang maksum, yang seluruh dosanya sudah dijamin diampuni, baik yang dulu, yang sedang, atau yang akan datang, ataupun anak-anak kecil. Ada enggak anak kecil yang sebelum matinya dia menderita? Banyak. Anak kecil bayi sebelum matinya menjerit-jerit, kelihatan ekspresi kesakitannya sebelum mati, berhari-hari gitu ya, lalu akhirnya mati. Maka penderitaan yang dialami menjelang kematiannya bukan menghapus dosa karena tidak punya dosa, tapi meningkatkan derajat kelak di akhirat. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya itu apa? Itu menderita, mengalami sakaratul maut. Apa fungsinya? Meningkatkan derajat. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasakan sakit demam 2 kali lipat dari demam yang umumnya dilakukan dialami oleh orang. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, karena engkau akan memperoleh pahala dari musibah ini 2 kali lipat dari yang diberikan kepada umumnya manusia. Kata Nabi, ajal, benar. Al-ajru ala qadril masyakkah. Pahala itu sesuai dengan kadar apa? Kadar penderitaan yang dialami. Kadar kesulitan yang dialami. Semakin sulit, semakin banyak pahalanya. Nah, itu penyebabnya kenapa Nabi, para sahabat, para ulama yang soleh-soleh diriwayatkan mengalami penderitaan ketika sakaratul mautnya. Karena apa? Karena Allah ingin membersihkan dosa-dosanya yang masih tersisa, yang belum terbalas ketika di alam dunia. Lalu ketika mati, orang itu menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ini ada kasus orang mukmin yang seperti itu. Ini dialami oleh Rasul SAW. Dialami oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu an, dialami oleh Imam Ahmad dan seterusnya. Adapun orang kafir, maka orang kafir sekafir-kafirnya, orang mereka ada kebaikannya di alam dunia. Kebaikan mereka di alam dunia Allah balas di dunia itu juga dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan kenikmatan duniawi gitu ya, diberikan kesenangan. Itu balasan atas kebaikan mereka. Maka kalau ketika menjelang kematian orang kafir ada kebaikan yang tersisa yang belum terbalas di dunia, maka oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan itu dibalas saat sakaratul maut. Diringankan, dientengkan, dibebaskan dari penderitaan pada waktu sakaratul maut. Akhirnya dia mati dengan tenang. Dan mati menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan tidak membawa kebaikan sedikit pun yang harus dibalas lagi oleh Allah. Yang tersisa hanyalah apa? Dosa-dosanya. Dosa kekafirannya, dosa kemusyrikannya, dosa kemaksiatannya. Itu aja yang numpuk. Kebaikannya sudah dibalas di dunia. Termasuk balasan di dunia ketika menjelang kematiannya dientengkan, diringankan. Sehingga mati dalam keadaan tenang. Ada kasus orang kafir yang seperti itu. Makanya tadi saya menekankan ketika membacakan ayat, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat itu memukuli wajah mereka dan bokong mereka. Itu keumuman orang-orang kafir. Tapi ada orang-orang kafir tertentu yang tidak seperti itu. Yang ketika matinya dientengkan, diringankan sebagai balasan atas kebaikan dia di dunia, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Tinggal dosanya yang numpuk. Makanya matinya dengan tenang, makanya mereka menuliskan di nisan-nisan mereka RIP, RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai, dalam tenang. Disangkanya di alam kuburnya istirahat. Padahal babak belur itu. Jadi begitu Bu penjelasannya ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk dari Pak Edi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini surat Sod ayat 31 sampai 33 mengenai masalah Nabi Sulaiman yang menyenangi kuda jinak, itu kaitannya dengan masalah ketauhidan apa itu Ustaz? Ini tafsirnya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi di Sarijadi ya. Pak Edi mohon maaf, ini kajian tentang akidah ya, tentang para malaikat. Kajian tafsir kita belum ada, jadi sebaiknya kita fokus pertanyaan kepada masalah ini saja. Untuk tafsir insyaallah lain kali Pak Edi ya. Mohon maaf sekali, wallahu a'lam bissawab. Silakan lanjut. Iya, syukran Ustaz, kita angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Wa fika barakallah. Pak Solihin ini ya? Iya betul Ustaz. Iya, mangga Pak Solihin. Ada mau Ustaz. Alhamdulillah, sawang sulna ya. Alhamdulillah, hai Ustaz. Ini Ustaz mau nanya tentang saya sebagai orang awam pernah mendengar begitu. Apakah ketika dikubur, setelah dikubur itu sebelum ada malaikat, sebelum ditanya oleh malaikat muka dan nakir, ada malaikat yang mengajari untuk apa persiapan jawaban itu atau gimana, Ustaz? Yang kedua, Ustaz. Sebentar, yang pertama tadi ada malaikat yang apa? Jadi apakah ada malaikat yang mengajari sebelum, ketika ya, menjawab gitu? Ya, sebelum ya, ditanya ya oleh malaikat muka dan nakir. Ya. Yang kedua, ini keluar dari materi. Ini ada perkataan dari Tawus, seorang tabi'in. Rasulullah berkata, tidaklah sempurna ibadah seorang pemuda sampai ia menikah. Di sini hadis atau apa gitu. Apakah ini keterangan ini bisa diyakini kebenarannya? Apakah kalau seandainya ini bisa diyakini kebenarannya, apakah ini hanya pemuda saja atau termasuk wanita juga nih, Pak Ustaz? Jadi tidaklah sempurna ibadah seorang pemuda sampai ia menikah. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Iya. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fik. Pertama, adakah malaikat yang mengajari orang mukmin di alam kubur ketika menjawab? Ya, tidak ada, Pak Solihin. Tapi ada malaikat yang membisikkan la takhafu wa la tahzanu. Berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Bisikan malaikat kepada orang mukmin itu, kata para ulama ahli tafsir di antara Imam Ibnu Katsir, itu dilakukan atau terjadi berkali-kali, tidak hanya sekali. Pertama, ketika menjelang kematiannya. Kedua, di alam kubur. Jadi ketika masuk alam kubur, orang mukmin mengalami risau dan galau, kata anak muda sekarang ya. Bayangkan alamnya baru, ya, maka dia mengalami shock, mengalami ketegangan, ketakutan, takut terhadap masa depannya dan sedih juga terhadap masa lalunya. Maka malaikat datang membisikkan hal itu, alla takhafu wa la tahzanu, lalu tegar karena hal tersebut. Nah, kemudian ketika munkar dan nakir memberikan pertanyaan, mereka mampu menjawab pertanyaan tersebut. Tapi tidak diriwayatkan bahwa malaikat mengajari membisiki jawaban itu. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Kedua, perkataan Tawus bahwa tidak sempurna ibadah seorang pemuda sampai dia menikah, itu salah satu di antara penjabaran dari sebuah hadis. Nabi SAW menyatakan, man tazawwaja faqad istakmala syatru dinih falyattaqillah fi syatril baqi. Siapa orang yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk setengah yang sisanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang menikah sempurna agamanya. Dari sini lahir penjelasan seperti yang dikemukakan oleh Imam Tawus tadi, salah seorang ulama ahlu sunnah yang menyatakan tidaklah sempurna ibadah seorang pemuda sebelum dia menikah. Karena apa? Karena pernikahan menyempurnakan setengah dari agamanya. Lalu para ulama lebih jauh lagi menjelaskan kenapa. Alasannya kenapa? Ya. Alasannya dijelaskan dengan banyak poin. Dari banyak poin. Pertama, bahwa gangguan yang teralami, godaan yang teralami oleh orang yang sudah menikah berlipat-lipat dibanding orang yang belum menikah. Orang yang sudah menikah, dia harus bertanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya. Pikirannya bercabang, berbagi. antara memikirkan dirinya, istrinya, anaknya, nafkah, dan seterusnya. Kalau umpamanya ketika membujang, mau makan, mau tidak, enggak masalah. Mau tidur di emper, di masjid, enggak begitu masalah. Tapi kalau sudah punya anak, punya istri, enggak bisa begitu. Kalau diri kita kelaparan, ya kita tahan, kuat. Tapi kalau kita melihat yang kelaparan itu anak dan istri kita, kita bisa-bisa goyah ini iman. Oleh karena godaan, gangguan dalam beribadah bagi yang dialami oleh orang sudah menikah itu jauh lebih besar daripada orang-orang bujangan, maka nilai dari ibadah tersebut tentu sejauh berbeda dengan orang-orang bujangan. Orang-orang para jomloan, jomlowati, orang-orang yang belum laku, punten, afan. Nah itu salah satu di antara penyebab kenapa orang yang sudah menikah itu dianggap sudah menyempurnakan setengah dari agamanya. Kedua, dari pernikahan lahir banyak kebaikan dan pahala yang tidak mungkin diraih oleh para bujangan dan para lajang. Para istri, surga dan neraka itu ada dalam ketaatan kepada suami. Nyuci piring, ngepel, mencuci baju yang dilakukan oleh seorang gadis, pahalanya jauh di bawah pahala seorang wanita yang sudah bersuami. Begitu ngepel, begitu beres-beres, membuat suami itu senang luar biasa. Pahalanya sebanding dengan jihad di jalan Allah. Hadis Asma binti Yazid kan menyatakan begitu, wahai Rasulullah, para laki-laki itu innar rijala fuddilu bi salatil jamaah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Para laki-laki itu diberi keutamaan dengan salat Jumat, dengan mengurus jenazah, dengan jihad di jalan Allah. Dan ketika para laki-laki jihad, kami yang menjaga anak-anak mereka dan harta mereka. Apa pahala kami sama, wahai Rasulullah? Gitu ya. Apa kata Nabi Sulsam? Insarifi ya Asma, wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Sekarang kamu pulang, hei Asma. Beritahukan tuh kepada para wanita di belakangmu. Anna husna ihda kunna libu'li ahadihinna. Bahwa bagusnya sikap salah seorang di antara kalian kepada suami-suaminya dan ikhtiar kalian untuk mencari ridho suaminya, ta'dilu kulla ma dzakarti, itu pahalanya sebanding dengan amalan-amalan laki-laki yang kamu sebutkan tadi, sebanding dengan jumatan, dengan mengurus jenazah, dengan jihad di jalan Allah. Bagaimana cara menyenangkan, mencari keridhaan suami? Beres-beres di rumah, dandan, mewangikan diri, mempercantik diri. Pas suami datang dari mencari nafkah, melihat istrinya sudah fresh, sudah cantik, seluruh rumahnya ditata rapi, wangi, menyenangkan. Aduh, itu bagaikan di surga. Baiti jannati terasa oleh suami itu. Itu pahala istri yang beres-beres kayak gitu itu sebanding dengan jihad di jalan Allah tadi. Dan itu tidak diperoleh oleh seorang lajang. Belum mengandung punya anak, ya, menyusuinya, mendidiknya. Wah, belum anaknya sakit, belum anaknya meninggal. Udah kalau anaknya meninggal satu aja itu jadi penghijab, penghalang bagi orang itu dari api neraka tuh. Seorang sahabat ketika berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba anaknya dari belakang punggungnya nongol, kemudian diambil, kemudian dipangku, diciumi, ditatap, diusap. Nabi melihat, kata beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, atuhibbu, kamu mencintai anakmu? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, ahabbakallah kama uhibbu. Semoga Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku ini. Oh, artinya apa? Cinta banget tuh dia kepada anaknya. Esoknya seperti biasa Nabi dan para sahabat ngumpul, orang kemarin yang bawa anak tuh gak ada. Kemana tuh orang? Kata para sahabatnya, anak yang engkau lihat kemarin mati ya Rasulullah. Dan dia sekarang sedang bersedih. Langsung Nabi selesai bangkit, langsung datang untuk bertakziah. Begitu sampai didapatinya orang itu sedang bersedih. Lalu Nabi SAW berkata, ayyuhumma ahabbu ilaik. Mana sih yang lebih kamu sukai? Ya. Kamu, anakmu hidup dan kamu bisa bersenda gurau, bercanda dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Mana yang lebih kamu sukai? Mending anak itu hidup terus, kamu bisa bercanda dengan anakmu. Atau anakmu mati lebih dahulu meninggalkanmu dan menunggumu di pintu surga. Orang itu menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku mendahului aku dan menungguku di pintu surga, itu lebih aku sukai. Kata Nabi, begitu juga anakmu sekarang sedang menunggumu di pintu surga. Jangan lagi bersedih, bersabarlah. Nah, gitu kan. Wah, langsung orang itu sumringah. Para sahabat mendengar itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, ahada khasun lahu aw likullina? Wahai Rasulullah, apakah ini khusus bagi dia atau berlaku bagi kita semua? Kata Nabi SAW, balikullikum, ini berlaku untuk kalian semua. Jadi walaupun satu anak, itu anak yang mati ketika belum balik menunggu orang tuanya di pintu surga tuh. Dan akan membukakan pintunya untuk kita. Ini hanya bisa dialami oleh siapa? Oleh orang yang sudah menikah. Bujangan, lajang, gak bisa tuh. Makanya kalau ada umpamanya orang yang memutuskan, saya mah mau menjomblo aja terus seumur hidup. Itu orang gak mau surga itu. Itu orang gak mau menyempurnakan agamanya itu. Kecuali kalau memang belum menikah itu karena memang belum laku, ya gimana lagi ya tuh. Masa harus kawin sama kambing? Tapi ikhtiar ya, ikhtiar. Jadi dari banyak aspek ya, keunggulan orang sudah menikah itu jauh di bawah para bujangan dan para lajang. Makanya menikahlah. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah dari agamanya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk setengah yang sisanya. Maka Imam Taus menyatakan, tidaklah sempurna ibadah seorang pemuda sampai dia menikah. Maknanya, dia tidak akan mencapai pahala kesempurnaan ibadah seperti yang dicapai oleh orang-orang yang sudah menikah, ya. Begitu Pak Solihin, wallahu alam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali ke penanya melalui pesan singkat dari Nisa di Kuningan. Ustaz, apakah benar seseorang yang sering beramal soleh, jasad dikuburnya itu tidak rusak karena sering mendapati kejadian yang seperti itu, apakah itu efek dari amal soleh ketika hidupnya? Iya, Nisa di Kuningan, barakallahu fik. Iya, tidak didapati keterangan bahwa orang yang beramal soleh itu jasadnya tidak hancur. Yang ada keterangannya adalah jasad yang tidak hancur itu Nabi SAW. Karena Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya. Seluruh nabi jasadnya tidak hancur. Tapi enggak perlu kita membuktikan, yuk kita gali, saya enggak percaya. Enggak boleh. Wajib kita percaya. Karena kepercayaan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai simbol dari iman kita. Mau digali mau tidak, kita harus yakin. Ya. Kedua, jasad para syuhada. Iya, itu ada. Sehingga kalau umpamanya ada orang yang dianggap soleh kemudian mati setelah puluhan tahun digali masih utuh, mungkin wallahu alam kita berharap orang itu mati sebagai seorang syahid di mata Allah Azza wa Jalla, yang kita tidak tahu apa penyebab syahidnya. Tapi yang jelas ya, keterangan dari nas hadis seperti itu. Adapun kalau umpamanya orang yang matinya mati biasa, bukan mati syahid, kemudian dia amalnya soleh, amalnya baik, maka tetap dia akan hancur seperti umumnya jasad-jasad yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Selanjutnya dari Saifullah di Citunjung. Ada sekelompok orang Ada sekelompok orang yang berkeyakinan bahwa wali yang mereka ikuti akan menolong mereka dari azab neraka. Karena wali tersebut menjaga di pintu neraka dan kita tahu muridnya akan masuk neraka. Maka wali tersebut menarik diri dari neraka dan memasukkannya ke surga. Iya. Siapa tadi? Saifullah Dici. Pak Saifullah Dici Tunjung, barakallahu fik. Ya, pertanyaan yang baik, yang bagus. Apa yang terjadi di alam akhirat itu masalah gaib. Dan masalah gaib tidak boleh diyakini sedikit pun kecuali kalau bersumber dari wahyu, dari Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Kalau ada ayatnya, ada hadis yang sahih, ya wajib kita yakini. Kalau tidak ada, tidak boleh. Karena apa? Karena alam gaib adalah alam yang tidak bisa kita ketahui. Adapun keterangan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, orang-orang yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka itu diterangkan. Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Yang kedua, tadi anak yang mati sejak kecil. Ketika kecil, akan menjadi hijab, penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Termasuk ketiga, anak soleh yang matinya dewasa. Tapi dia memiliki amal yang soleh. Ya, dia juga akan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dari api neraka. Sebagaimana hadis Idamata bin Adam, yang qata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amal pahalanya kecuali tiga. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Ya, seperti. Adapun adanya wali atau guru atau ustaz atau imam yang akan menyelamatkan pengikutnya dari api neraka, tidak didapati keterangan. Baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih, sama sekali enggak. Dan urusan gaib tidak boleh bersumber dari seorang manusia sekali berapapun manusia itu selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi berbicara berdasarkan apa? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Orang sekali berpara sahabat enggak bisa berbicara masalah gaib. Dan mereka tidak akan berbicara masalah gaib tanpa ada sumber rujukan dari Quran atau hadis yang sahih. Perwalian atau kewalian para sahabat di atas kewalian orang-orang setelahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lain-lainnya itu para wali-wali Allah. Yang kadar kewaliannya tidak ada yang menyamainya dari kalangan orang-orang setelahnya. Mereka pun tidak pernah berbicara tentang perkara-perkara gaib tanpa sumber dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Makanya kita minta keterangan ke kelompok orang seperti itu, mana keterangan dari Al-Quran, mana keterangan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bahwa para wali akan menyelamatkan pengikut-pengikutnya yang selalu menyanjungnya dari api neraka. Tapi sekali lagi yang sahih, mereka punya hadis-hadis tapi dhaif atau palsu. Oh, ada keterangannya begini-begini. Oh, itu diperiksa palsu. Enggak ada keterangan tentang hal itu. Ya. Oleh karena itulah, cukupkan diri kita terutama khusus masalah-masalah gaib hanya kepada keterangan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebab itulah agama. Agama itu wahyu. Agama itu bukan perasaan. Agama itu bukan bikin-bikinan otak. Tapi agama ini wahyu. Sedangkan wahyu hanya dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di luar itu bukanlah wahyu. Di luar itu bukanlah agama. Maka setiap keyakinan yang tidak dasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka itu keyakinan bukan bagian dari agama yang hak ini. Ya, begitu Pak Saiful, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon? Ada. Assalamualaikum. Halo, ya. Salam. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiika barakallah. Pak Didi, Ustaz Cimindi. Pak Didi Cimindi. Ya, mangga. Ya. Ini mau tanyakan gini, Ustaz. Kalau kita berimpak atau wakaf gitu sesuatu dalam dunia, terus apa pahalanya itu selama di alam kubur saja, setelah dunia ini hancur, apa pahala itu tetap mengalir atau bagaimana, Ustaz? Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Didi di Cimindi, barakallahu fik. Pahala wakaf atau infak sampai kapan mengalir? Mengalir selama pemanfaatan dari infak atau wakaf tersebut masih berlangsung di alam dunia. Ketika wakaf tersebut tidak ada manfaatnya, maka pahala yang akan mengalir juga tidak akan mengalir. Mengalir dari mana? Gitu ya. Umpamanya ada orang nih, saya akan mewakafkan tanah untuk pesantren, diserahkan kepada seseorang yang bukan kiai. Ya, diterima. Karena dia bukan kiai, dia tidak bisa mengelola, akhirnya dibiarkan tanah itu kosong. Dapat pahala enggak? Pahala dari mana? Enggak ada manfaatnya itu tanah. Puluhan tahun anggar we kebon ngajejemrung gitu ya. Tetap aja berupa kebun, berupa apa namanya tanah kosong. Pahalanya dari mana coba? Beda kalau umpamanya begitu nih, saya wakaf tanah untuk apa? Untuk masjid dan pesantren. Langsung truk dibangun oleh orang yang diserahi tanggung jawab untuk itu, dibangun. Dia cari dana, dia bangun. Dia bangun masjid, dia bangun pesantren, dia bangun fasilitas ibadah dan pendidikan. Lalu dipakai orang. Ada enggak pahala? Ya jelas ada, dimanfaatkan. Setiap kali ada orang yang sholat di sana, yang sholatnya dapat pahala, orang yang wakaf tanah itu juga dapat pahala dari sholat orang itu. Terus, begitu terus, selama masjid itu ada, selama masih dimanfaatkan oleh banyak orang, selama itu pahalanya terus mengalir. Kecuali kalau umpamanya masjidnya itu umpamanya dihancurkan, atau terkena gusuran, kemudian dipindah. Maka kalau gusuran tersebut ya ada ganti rugi, kemudian uang ganti ruginya dipakai membangun lagi di masjid yang ini, sama uang apa masjid yang baru juga mengalir pahalanya kepada si orang yang mewakafkan seperti itu. Jadi selama itu masih ada manfaatnya, maka selama itu pahala tetap mengalir kemana? Ke alam kuburnya. Dan begitu barang yang diwakafkan itu habis, musnah, hancur, dan seterusnya, sudah selesai. Contoh umpamanya orang yang mewakafkan mobil. Ini saya mobil untuk kepentingan dakwah, silakan pakai. Selama mobil itu ada, ya dipakai, maka selama itu dia dapat pahala. Dipakai mengantarkan ustadz, antar jemput ustadz, dipakai alat transportasi kegiatan dakwah. Ya, selama itu dipakai, selama itu dapat pahalanya tuh. Tapi mobil itu kan gak selamanya bagus. Pasti ada rusaknya, ada hancurnya. Mogok sudah sekian tahun, 20 tahun, nah sudah mogokan wae, gak bisa dipakai lagi. Diperbaiki juga bayarnya terlalu mahal, lebih baik beli yang baru. Akhirnya sudah dijual dan dijadikan umpamanya bukan lagi barang itu, maka selesai sudah. Kalau umpamanya uangnya penjualannya umpama cuma 5 juta terus dibelikan sesuatu dan sesuatu itu masih manfaat, ya masih tetap mengalir pahalanya. Dibelikan mic aja umpamanya 5 juta ini udah belikan sound system aja untuk di masjid. Selama sound system itu dipakai adzan, dipakai pengajian, dipakai hal-hal kebaikan, maka ada pahalanya. Terus. Tapi kan yang namanya sound system juga pasti ada apanya? Ada rusaknya. Wah, ini sudah enggak bisa diperbaiki itu. Sudah enggak bisa, udah diganti dengan yang baru itu sudah dibiarkan. Maka selesai pemanfaatannya, enggak ada lagi pahala yang mengalir. Jadi pada prinsipnya, apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, pahalanya akan tetap mengalir selama masih tetap ada manfaatnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau wakaf tanah atau apapun, lihat kepada siapa orang ini bisa enggak mengelolanya. Jangan sampai diwakafkan, iya diterima, terus dibiarkan begitu saja di kebun yang tidak ada manfaatnya, percuma ya. Percuma seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, terakhir ya. Oh, terakhir ini. Datang dari Atik di Cimahi. Bismillah wafik barakallahu Ustaz, mau nanya apa setelah kematian arwah bisa melihat siapa-siapa yang datang melayat, yang mensolati dan yang mengantarkan dirinya ke kuburan? Iya. Iya, sebelum dikuburkan, dia masih melihat. Berdasarkan hadis, ketika orang itu jasadnya dipanggul di atas pasaran, di atas apa pasaran bahasa Indonesia-nya? Di atas keranda, ya. Maka si ruh itu, ketika kalau ruh itu ruh orang mukmin, dia berkata, qaddimu qaddimu, cepatkan, segerakan, segerakan, segerakan. Dan apabila dia orang kafir, ya wailani, aina yadhabuna biha. Aduh celaka aku, itu jasadku itu mau dibawa kemana gitu. Nah jadi itu menunjukkan bahwa mereka melihat, ruh itu melihat. Melihat apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada jasadnya. Dan hadis-hadis tadi menunjukkan perkara gaib yang diterangkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, bahwa ruh tersebut mengawal atau melihat ketika jasadnya itu dibawa dalam keadaan si ruh itu sendiri sedang diurus oleh malaikat, ya. Ruhnya diurus oleh malaikat, jasadnya diurus oleh manusia yang masih hidup di alam dunia, tapi si ruh itu melihat apa yang dilakukan oleh manusia terhadap jasadnya dan memberikan komentar. Seperti orang mukmin menyatakan qaddimuni qaddimu, segerakan, segerakan. Adapun orang kafir menyatakan ya wailaha aina yadhabu nabi, aduh celaka aku, mau dimana kemana itu jasadku itu oleh mereka, ya. Begitu saja, ya, kita cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah habis sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Sekian, subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.